Sekian lama kita berpisah, hati ini mulai gelisah, kerinduan semakin mendalam padamu. Jalan terbaik, ku coba untuk mengikhlaskan kepergian dirimu, ayah. Semoga kau bahagia. Sekian lama kita tak berjumpa, aku hanya bisa mendoakan. Dalam doaku ucapkan maaf padamu, oh ayah. Saat ku pejamkan mata ini, terasa engkau hadir di sini. Semoga kita dapat berjumpa kelak dalam syurga, ketika ku bersujud. Bila ini jalan terbaik, ku coba untuk mengikhlaskan kepergian dirimu, ayah. Semoga kau bahagia. Sekian lama kita tak berjumpa, aku hanya bisa mendoakan. Dalam doaku ucapkan maaf padamu, oh ayah. Saat ku pejamkan mata ini, terasa engkau hadir di sini. Semoga kita dapat berjumpa kelak dalam syurga.